rasa hampa tanpa dirimu. Hari-hari ku cium wangimu. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ku sayang kamu. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Sobat setiaku. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ku cinta kamu. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Kurogoh kocekku. Asap putih melayang, layang, layang. Rembus dari mulut-mulut yang hitam. Cangkir kopi hangat acap kali menemani. Kalau nikmat menyambut pagi. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Aku sayang kamu. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Sobat setiaku. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Aku cinta kamu. Bakar uangku. Yeah.